Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzalahul Qur'an. Faja'alahu mau'idatan wa syifaan wa hudan wa rahmatan lijawil iman. La raiba fihi wa lam yaj'alahu iwajan qayyiman hujjatan nuran lidawil ikan. Assalatu wassalamul atamanil akmalani ala khairil khalaik wa min insi wal jan alladzina waral qalba wal kubur nuruhu wa rahmatan lil alamin duhuruhu wa ala alihi wa sahbih alladzina hum nujumul hidayah wa nasyirul furqan wa ala man tabi'ahum bil iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'ad. Para sesepuh bini sepuh ingkang dat pantes kinurmatan, para romo kiai, para alim ulama, para asatid asatidah ingkang rinten dalu tansah sumandeng wontenipun kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang tansah kawula pundi sedaya dawuh lan fatwanipun, babil khusus guru kula lan panjenengan sami Al-Ustadzunal Kiram Ustaz Soni Parsono Al-Hidayah, tak tambahi dhewe Al-Hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, fa insyaallah panjenengan sedaya ing dalu menika pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala bibarkati daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad, bibarkati daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita sami-sami hadiraken manah kula lan panjenengan sami. Kita sami-sami bersolawat nunjukaken raos tresna kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur nuwun sanget kepada Radio Al-Hidayah inilah Ustaz yang sudah menyiarkan secara langsung acara pada malam hari ini. Semoga Radio Al-Hidayah tetap diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala sebagai media daripada dakwah dan ukhuwah bagi seluruh daripada umat Nabi Muhammad, khususon daripada ahlu sunnah wal jamaah. Monggo kita mulai mawon pun dalu. Nek sakit pun banter ke sidik mas. Qad kafani ilmu rabi min su'ali wa ihtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftikari. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin washtigali. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa Allah burhani. Man kana ya'lamu anna Allah khaliqu la yarmi anna Aba Bakr bi buhadani wa la Aba Hafs al-Faruq sahibahu ولا الخليفة عثمان بن أفان ولا عليا ولا عليا أبسمة بنعمة فتى أوصى به الله في سر وإعلان وهم صحابة خير الخلق حاسبهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان ومن أحبهم قد آمن زيلة عند الإله وجازاه بإحسان وهد الأديار تشهد بلياء المولد وطريق النور يبدو Habibi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi waswaji wa ahli baitihi wa dhurriyyati ajma'in thumma ila sayyidina Ahmad Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Alawi Ba'alawi wa usulihi wa furuhihi ثم إلى حبيب عبد الله بن عبد الحداد حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف الحبيب أنيس بن علوي الحبسي خصوصا إلى أرواح ولي صنع تنه جوا خصوصا إلى روح سلطان أولياء سيدنا الحبيب سيد عبد القادر الجيلاني وبخصوص إلى روحي khususan ila ruhi yang khatib iman thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma anna yakfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah al-fatiha. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مظلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى عليه يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وارضى عن يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي Oh,

terjamu lidambiyas tadbirun Allah ya sayyidi ya rasul Allah ya mazlahu salli wa sallim wa barik alih wa alih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil gawi sultanu alwajihi burhanu almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ta'ala mazdu wa dumashanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa alaiha ilma wa basada lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kisma sallallahu alaihi wa arsala ilaihim asrafalki wa jalla bidi rahma ta'allaqat irajatul azaliyatu bihalki hadal abdil mahbub fantasharat atharu sharafihi fi awalim shahadati wal quyub fama jalal hadal manna alladhi takarama bihil mannan wama adama hadal fadla alladhi baraza min hadratil ihsan suratan kamilatan duharat fi haikalin mahmud fata'atarat biwujudi agnaful wujud wa tarazat burdal awalimi bitirazi takrim Allahumma salli wa sallim ashraf salati wa taslim ala sayyidina wa habibina muhammadin rahimur rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقل وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من شوابق فضل الله على هذا الحبيب يا حبيب Oh, kalbin suruh katawala, ya la kalbin, ya la kalbin suruh katawala, bi habibin, bi habibin amal ana manawala, bi habibin, bi habibin I'm subhanalladzi awraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan wa yaharu fi ta'kuli ma'anihil janan intashara minhu fi alamil butuni wadduhur ma mala'al wujudal khalqi ya nur fatabarakallahu min ilahin karim basharadna ayatuhu fi dhikril hakim bibisharati lakad ja'akum rasulu min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim faman fajad hadihil bishara wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والإذان تسكن بها في الصدور من الإيمان قاعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأ ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نشيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Ora tuwe mater, ora papa. Sing penting sehat solawat dan mangga. Salawat dan mangga, salat. protes ibu ibu protes. Oh. matur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake sore-sore ini tak ceritani kanggo sebab kanggo sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin ada tamami ilmillahi sholatan daibatan fitawami mulki lahi zaman kepungkul ada zaman kututai esok-esok lulu ramalan gambar kucing kira gambar macan bangkiti putar ngetuang hitam kurang kuat lulu ramalan wong ora waras dan ditanggonan kan ditanggoni alah kuyut percakaan jepul kan takon wis ketularan tanggal bulan saja wis ketularan kita Jawa bodane ojo rupa menungsa dianggoni pakaian sarwa putih yen wis mangkat ora bisa mulih pacang bulan anjang-anjang banjur diuruk disirah kembang sana sedulur sing padha nyambang padha tangisan kaya wong nembang padang bulan sore turu dhewe ora ana kancane rasa adem ora ana kemule teteng gedet ora ana lampune sing nyelamet ra liya amung amale Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin hadza ma fi indillahi sholat gambar jagat simbole N.O. bintang songo lambang N.O. Salamullah Salamullah Salamullah Rasulillah Salamullah Salamullah ala yasir habibillah suriah ulama N.O. tanti Pelaksana N.O. DP Ansar Pemuda N.O. Hatayat Pemuda N.O. Salamullah Salamullah ala Rasulillah Salamullah Salamullah ala Yasir Habibillah Kanto usalli salat N.O. Adan tindo jumatane N.O. Kanggo tunut sumbuane N.O. Pikir bareng amalane N.O. Salamullah, salamullah tahlilan hadiah ENO, manakiban hasilah ENO, wiritan bilanglah ENO, maulitan salawat ENO, salatullah, salamullah, ala Syafi'i mazhab ENO, wali songo ulama ENO, Hasyim Asy'ari pendiri ENO, paling akeh kolam ENO, salamullah ala Taha Rasulillah, salamullah salamullah ala Yasin Ijo-ijo benderane N.O. Putih-putih santine N.O. Para kiai bentenge N.O. Para panser tentarane N.O. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salamullah, salamullah ala Yasir Habibillah. Indonesia pusat PNO, wangi ramah jujur lan lugu, aja seneng beda wong NO, sepul pisan sirahe ngelu. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasir Habibillah. Liri lera, liri lera, tandure waktu milir, tanwa ijo royo royo, tasembuh teman dan anak, tasembuh teman dan anak. Dadatira kanggo baso dadatira salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasir Habibillah ala Yasir Habibillah dadatira dadatira pemiter pada hing pinggir tanda mana cuma tanah kanggo sepaman kosore kanggo sepaman kosore mumpung padang rambulane mumpung jembar kalangane ya surah tawasalna bismillah wa bilahati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-fadli ya Allah bi ahli Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah فحين قرب وانوذي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار وجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمار المنصور فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاشية ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك فاضرب يا حلال من ثاني فهزار اليوم لغرات واستضيئوا بجمال فقفل حسن تغفر الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب habib salamu alaika salawatullah alaika wa lana al-bushra bi sa'd mustamir laysa yanfad haythu صلوات الله rusli Muhammad wassalam mustamirun بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير المقعد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله حسن الحتام يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طال بعده علينا من ثاني سلام علي فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله سلام علي انظر إلينا والهادي يومي عشاني وترشي يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك يومي عشاني وترشي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني وسترتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء التي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني وسترتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء التي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وترجي يا رسول الله أنت لها يا قياسي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وترجي يا الله انظرنا والحاضرين واتنا الحسنى بالعافية يا رسول الله سبحان الله يا رب في عشاني وترجي يا الله انظرنا والحاضرين واتنا الحسنى بالعافيتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وسترجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المشاكين ويا أرحم الراحمين أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا أنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنافك وحفظك وعمانك وإيادك وجوارك من الشيطان مريد وجبار وعنيد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا من مجيبات نادانا متي إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإحواننا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا الله pada malam hari ini kami berkumpul di satu bulan yang di situ bulan kelahiran Al-Mustafa. Ya Allah, di bulan ini kami bergembira menyambut kelahiran kekasih kami Nabi Muhammad. Dan di bulan ini juga ya Allah, kami teringat akan meninggalnya kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bibarkati syahril maulid, bibarkati syahril milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kau muliakan kami. Semoga kau muliakan kami yang hadir di tempat ini. Bibarkati kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tiap hari kami bersalawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Pada malam hari ini ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga pada malam hari ini menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kami semua yang hadir di tempat ini akan diterima baginda Nabi Muhammad SAW, akan mendapat pertolongan ketika sakaratul maut, akan mendapat pertolongan ketika ada di alam barzah, akan mendapat pertolongan ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar, akan mendapat pertolongan ketika meniti sirat, akan mendapat pertolongan kita menghadapi mizan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ashhadu annaka balagta risalah wa adaital amanah. Ya Rasulullah, kami semua umatmu telah mengakui dan bersaksi. Ya Allah ya Rasulullah, kami bersaksi atas namamu bahwa engkau telah menyampaikan seluruh risalahmu kepada kami, dan engkau telah menyampaikan seluruh amanat yang telah diberikan Allah kepadamu dan telah disampaikan kepada kami. Ya Habibi ya Rasulullah, semoga salawat kami tiap malam ini akan menjadikan kau terima kami dengan syafaatmu. Kau akan memberi pertolongan kepada kami, karena dengan syafaatmu ya Rasulullah, maka kami akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kamna ta'alayna bil islami faizna minah, wa kamna ta'alayna bil imani faizna minah, wa kamna ta'alayna bil afiyati faizna minha, wa kamna ta'alayna bil umri fabarik lana fe. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa amur kulubana bi mahabbatik, wa amur arwahana ya Allah bi ma'rifatik, wa amur ashrarana bi musyadatik. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna istibaah, wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habibi mustafa sallallahu alaihi wasallam garib. Hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajati dunia wa fil akhirah. Allahumma sur umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma sur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma khair umat sayyidina Muhammad. Wa man yuhibbun nabi wa ila hadratin nabi ala hadihniya wa kullatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatiha. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah, pembacaan Maulid Simtud Durar sebagai wadah bersolawat kepada kasih kita Nabi Muhammad telah selesai. Dan ada, sebelum dilanjutkan acara selanjutnya, ada permintaan doa yang baru saja melahirkan, yaitu Ibu Surawi Abdul Latif Baki Pandean. Kemudian juga yang ini yang melahirkan, insyaallah anaknya akan dijadikan anak yang soleh, soleha anak min ahli Quran, min ahli ilm, min ahli soleh, min ahli ibadah, min ahli khair, min ahli la ilaha illallah, min ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga kedua orang tuanya akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa mendidik daripada istri dan anaknya untuk bisa memperkenalkan kepada para ulama, para habaib, para romo kiai, yaitu memperkenalkan tentang tarbiyah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada permintaan doa yang baru sakit, yang sekarang dirawat di rumah sakit, yang sakit kista, yaitu Nyonya Widodo. Semoga diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kesembuhan dengan sempurna dan bisa berkumpul dengan kita seperti sedia kala. Wa man yuhibbun nabi wa ila hadratin nabi ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Dan sebelumnya, sebelum saya tutup, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kekhilafan dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, akhirnya kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim, bermuajah di tempat yang paling mulia di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjid Agung Jatisobo Polokarto. Semoga hadirnya kita di masjid ini yang penuh barokah ini kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada, menginjak acara berikutnya di kesempatan malam hari ini setelah kita mendengarkan pembacaan Maulid Simtuduror oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Mustaqim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum mengajizun ngalaihi mangan itu mukharisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saderengipun sumangga kita ngunjakaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan katitik wonten ing kalujengan ing dalu menika kita saged makempal manunggal silaturahmi tholabil ilmi wonten ing Masjid Agung Jatisobo kawontenan sehat wal afiat kalisnir ing sami kala. Salawat sallam mugi kacurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa putra ugi sak sahabatipun lan lumebaripun dumateng kita sedaya. Mugi benjang wonten ten ing yaumul akhir kita tansah pikantuk syafaatipun insyaallah. Mangga hatur salajengipun kula nyuwun ngapunten sanget menika soalipun kula mboten saged pidhato. Tapi kula niki nggih rekak-rekake dadi wong di ngarepke ngoten ngendikane Bapak Ustaz Haji Soni Parsono, Pak Dik kowe jan dredeg lho Dik. Nggih. Pak Ustaz kula ngoten nggih, kula niki coba mboten dredeg nyuwun ngapunten saderengipun kathah kekirian kula mangke kula nyuwun agunging samudra pangsawengi. Ingkang penting kula namung badhe ngaturaken panuwun kalih nyuwun pangapunten menika intinipun. Bapak Ustaz Haji Soni Parsono adalah Habib Syafa'i ala Idrus soho saking Bapak Muspika ugi soho saking para pangembating projo satriang negari ingin dadi nundi. Kulo atas nami pimpinan cabang Polokarto Majelis Al-Hidayah ingkang dipun sepuhi wonten ing pusatipun panjenenganipun Bapak Haji Ustadz Soni Parsono, atas kula diparingi dawuh kala wingi Pakde coba kowe ning Kecamatan Polokarto. Lah delalah dalu menika dipun dawahaken wonten ing Jatisobo. Dados menika sekupipun saking Kecamatan Polokarto. Ugi panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Jatisobo ingkang sampun maringi fasilitas kangge kepentingan pengaosan. Kula atas nami panitia kula matur nuwun sanget. Ugi para hadirin hadirat ingkang sampun kersa nglonggaraken wekdalipun, mbok bilih kula nggih matur nuwun sanget. Ugi kula tansah nyuwun pangapunten anggenipun para kanca-kanca anggenipun nampi kerawan panjenengan, mbok bilih kirang meranani kula atas nami pimpinan kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Mbok bilih namung menika ingkang saged kula aturaken kathah kekiranganipun, kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan sambutan yang kedua, acara berikutnya adalah pemasangan pin oleh Ustadz Haji Sony Parsono kepada Ketua Al-Hidayah Kecamatan Polokarto. Kepada Bapak Mustaqim, dimohon untuk berdiri. Demikian tadi pemasangan pin Majelis Al-Hidayah cabang Kecamatan Polokarto. Semoga dengan pemasangan pin nanti Majelis Al-Hidayah di Kecamatan Polokarto bisa berjalan dengan maksimal dan menambah jamaah Majelis Al-Hidayah untuk menyebarkan dakwah Islam. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Muspika yang insyaallah akan diwakili oleh Bapak dan Ramil. Kepada Bapak Trianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan wa fi ni'mahu wa yuqa fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanfa'i li jalali wajhika wa 'azhi bi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khairi khalqika ajmain wa imami abyaika wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mata'amila yaumiddin amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Yang terhormat Bapak Ustaz, Bapak Kiai, yang kami hormati Bapak Lurah Desa Jatisobo, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pengajian Akbar Majelis Al-Hidayah Kecamatan Polokarto, yang kami hormati dan saya cintai seluruh jamaah pengajian Al-Hidayah wilayah Solo, Pak, nih wilayah Solo, Solo Raya. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan, menghadiri pengajian Akbar Al-Hidayah di Masjid Agung Desa Jatisobo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat, dan kepada seluruh umat sampai akhir zaman. Ikroman wa takdiman kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, khususon Sultan wa Auliyaillah wa Babillah radhiyallahu an. Semoga pancaran sinar keimanannya terpancar kepada kita semuanya, khususnya peserta jamaah pengajian Akbar Majlis Al-Hidayah Kecamatan Palangkaraya, khususnya dan umumnya Solo dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Pertama, saya mohon pamit ya. Memamitkan bahasanya apa wih? Memamitkan ya. Nyuwun pamit Bapak kula nggih, Bapak Andan Ramil yang pada malam hari ini ikut kegiatan pengajian juga oleh Bapak Camat ya. Nah, terus saya diperintahkan untuk menghadiri, ikut menghadiri di sini Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan acara ini nanti sampai akhir selamat, mendapat ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, pesan beliau hanya satu. Pertama ya, selamat datang kepada peserta pengajian ya, yang dari luar kota ya, kota Palangkaraya ya, selamat datang di kota Palangkaraya yang indah ini, dan selamat melaksanakan pengajian Akbar, dan semoga bisa mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan barokah, mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kesekembalinya nanti pengajian kembali dengan aman, sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mohon maaf saya mau ngomong apa. Kalau ngomong di ilmu militer mungkin saya tes gitu Pak ya. Ada 363 ilmu militer dasar kula kuasai, biasa ngomong ceplos ngoten, tapi di sini kula ndredeg. Tadi Pak Mustaqim ndredeg jarene. Ya ta, ndredeg, tapi kula ndredeg kula niku masyaallah ya. Nyuwun kapunten ya Allah, Engkau menghadirkan, mendatangkan, menurunkan hidayah, menurunkan cahaya yang gilang, yang cemerlang di desa ini, di Masjid Agung ini, tapi kami tidak bisa menangkapnya dengan perasaan menyesal. Ya Allah, hati ini buntu, hati ini kotor, berlarut dalam kedzaliman. Ya Allah, tidak bisa menangkap hidayah, tidak bisa menangkap petunjukmu. Pengajian Akbar nyuwun sewu Bapak Ustaz, Bapak Habib, Bapak Kiai, Bapak Ulama ya. Saya sering mendengar di radio ya, sering, tapi jarang sekali mengikuti ini Bapak ya. Tapi alhamdulillah insya Allah nanti juga belajar menjadi penganut Nahdiyin. Dan alhamdulillah Umat Nahdiyin satu-satunya ormas yang tetap mempertahankan NKRI ini, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kami memberikan spot ucapan terima kasih, ya, atas nama Koramil 11 Polokarto mengucapkan terima kasih kepada terutama adalah ormas dari NU, dari kalangan Nahdiyin, ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, banyak sekali manfaat ini tadi pada saat kita nida, ya, pada saat kita nida mengucapkan puji syukur bersolawat kepada beliau Nabi. Kita ingat bahwa Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi, tapi kita, kami sebagai umat yang hina ini, sulit sekali bersolawat kepada beliau, jarang sekali bersolawat kepada beliau. Dan dengan gerakan-gerakan pengajian seperti ini, mudah-mudahan kita jamaah salah satu umat yang mencintai Rasul, dan kita banyak sekali berhutang jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau Rasul memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Demikian Bapak Ibu jamaah, saya tidak bisa bicara panjang lebar. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa manfaat pada kita, khususnya kita bisa wujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar kepada Rasulullah sallallahu wasallam, dan kita bisa patuh dan bisa mengikutinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Kecamatan Polokarto mendapatkan barokahnya menjadi negara yang gemah rifah loh sinawi, aman makmur. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam, kurang lang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah wa min rasulillahi asyfa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Muspika yang telah diwakili oleh Bapak dan Ramil. Kemudian mengisi acara berikutnya adalah tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Sony Parsono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita, saya mau bacakan undangan. Yang pertama, hadirilah pengajian akbar besok malam tanggal 8 Januari 2014 dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga peringatan Sahibul Hajah Bapak Budianto bersama para habaib yang tausiah sebelah kiri saya, Astadunal Kiram Ustadz Sony Parsono, di Desa Manggung Daleman Tulung. Jadi kulon umbul nilo kelihatannya, ya. Kedua, hadirilah rutinan majelis zikir dan solawat di tempat Mas Yanto Jaket Kulit, Desa Kismoyoso Kalioso, bersama saya sendiri tanggal 26 Januari. Yang terakhir, hadirilah majelis solawat bersama Arisalah besok hari Ahad 12 Januari pukul 6 pagi sampai selesai di Hotel Pajang Indah dengan pembicara Haji Abdul Karim. Tolong disebarluaskan pesannya Gusmat gitu. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Guru kita semua Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus, para habaib syarifah yang saya ta'zimi, para kiai, para pejabat semuanya yang hadir pada

Nek pengen salaman ya mengko nolah neng budi dewi. Kuyon, kuyon. Yeah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, madhab cuma ada empat. Sudah, saya kunci di sini. Madhabnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jangan keluar dari madhab yang empat ini. Ciri, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak selamat, adalah orang yang keluar dari empat madhab ini. Hati-hati. Itu buka, bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau tidak salah, juz 22. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi tahun 2100 atau tahun kapan, mungkin kalau bacakan fatwa Imam Ibnu Katsir. Ya. Hati-hati kalau kalian keluar dari empat madhab ini, itu menjadi pertanda sunnah wal jamaah. Terakhir, orang sekarang mentafsirkan Al-Quran sakarepnya dewi. Kalau madhab ada empat ini, ojo sekali-kali melu madhabe samidi lo ya, pokoknya papat nih gitu. Tafsir nggih ngoten Pak. Sekarang pengajian buka Al-Qur'an niku kuwatah sak niki. Pun mang titeni to nggih. Radio-radio wah buka Al-Qur'an, buka Al-Qur'an. Cuman kula gumune Pak, ada beberapa ustaz niku mboten majelis tafsir, tapi majelis terjemahan Al-Qur'an. Niki sing mari bingung, Pak. Kenapa terjemahan? Lah diwaca letterlek niku, Pak. Al-Qur'an itu enggak bisa dibaca letterlek. Maknanya bisa keliru. Pun, jangankan kok Al-Quran. Basa Jawa, bahasa Indonesia. Penjenengan gak paham satu ilmu. Namanya asbabun nuzul. Ini kemauan iso keliru, Pak. Ini sering kulo nggo teng pundi-pundi contoh. Ini maksudnya Pak Andan Ramil rung tau ngrungok nih. Jadi ya tak omongi. Kulo sering memberikan contoh ngeten. Istilah yang gampang sekali dicerna. Misalkan kulo merintahkan Mas Khairul. Iya kebangetan lah ini. Polo kartu ngombe ya wedang putih tak. Biasa neng dindingi, gue bib gue biasa neng wah jeruk anget enak, susu anget enak, Sprite, Fanta gue bib gue. Mungkin jajan dewi mon bib. Guyon kanca-kanca Polo kartu gue guyon. Kota yang indah Polo kartu kata Pak Ndan Ramil. Tapi orangnya apa-apa nih karo Solo Baru toh ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, contoh nih, contoh. Saya ngomong sama Mas Khairul, ambilkan saya air. Mas Khairul itu masya Allah, anak Lumajang tapi teng pundi-pundi ngeterno kula masya Allah. Tekan Purodadi, tekan pundi-pundi. Muga-muga mengko sampeyan tekan surga nggih. Amin. Relawan-relawan barang ngoten wah sing nganggo seragam alidah niku. Wah niku mlebune surga to sampeyan sik dhewe niku masya Allah. Tapi ngene iku barang tekan ngarep pintu surga, terus ngomong, "Loh, mak ayo kabeh mlebu surga. Hak urung bakal mlebu surga. Lah napa? Nek urung ustadku mlebu sik." Lho ngono. Terus tenan lho. Lah mereka iki ikhlas lho. Kula niki nek ceramah ngeten iki wah dandan mawon ben dialem ibu-ibu, wah ustate ganteng ben ngoten. Dadi asline kula niku paling ora entuk ganjaran niku kula. Sebab kula paling terkenal. Lah relawan iku arep kemaki, sing dikemaki napa? Wong gelar kloso kemaki. Ta mungkin to nggih. Gitu malah ganjarannya oke dewi. Tapi ini mereka melebu surga sik dewi. Tapi awas. Anggera pekewuh karo aku awas. Lah tak ancam mana gue. Terus sebenarnya kena doa. Nengarep pintu surga. Terus sekat malaikat. Ih ustad kurang melebu. Aku nak ustad kurang melebu. Aku rah bakal melebu. Amin. Mas Khairul ambilkan saya air. Ini contoh yang paling bisa dipahami. Khairul. Jemuk banyu kolah saember diserahke teng kula. Ustaz ini airnya. Salah napa bener? Kula perintah saya Mas Khairul ambilkan saya air. Mas Khairul jemuk banyu saember banyu kolah diserahke teng kula. Ini ustaz airnya. Salah apa bener? Sebagian ngomong benar, sebagian ngomong salah. Iki lho Pak, baru ucapan Mas Khairul ambilkan saya air, wong sakmenten terjadi khilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Saya ngomong bener mengatakan, yo bener no ustaz wong perintahe Mas Khairul ambilkan saya air. Perintahnya air, saya ambilkan air. Saya ngomong bener, langgeh kan ngoten. Saya ngomong salah, saya salah toh. Wong ustaz soniki ngomongnya ngadek nenggon masjid kok. Ceramah wis entuk 45 menit. Langgeh. Maka orang mungkin tuh jaluk banyu terus banyu kolah orang mungkin. Lah nggih mboten.

sekali lagi, membesarkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Islam dan Ahlu Sunnah, yang berjanji untuk itu dukung. Sing gelem yasinan, gelem tahlilan, gelem manakipan, dukung. Walaupun wonge khoyir, lomone ora umum, tapi ora gelem yasinan, ora gelem tahlilan, ora usah dicoblos. Setuju nggih? Mang bayangno, pemimpin ora gelem ziarah kubur. Niku nek tanggal 10 November arep ngopo? Kok terus dadi bupati apa negarane bubar niku, Pak? Enek wong paham tawang mangu sing dicekel polisi. Sebab kepala sekolah memerintahkan hormat gendera ora entuk. Ayo enten mboten lebu koran. Itu terus nek dadi pemimpin orang-orang lulusan mriku, lah terus pripun? Gendera merah putih harus disuwek-suwek ngoten. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, pembela ziarah kubur, pembela solawatan, yasinan, tahlilan, pembela para aulia, pembela wali songo. Inilah kita yang dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Aku jane ora pati cocok nek menapa adzan pindho salat NU, kula jujur ora cocok. Sebab kula tahu salat nang Mekah yo adane pindho. Ngeta nggih padha ora wong NU. Dadi adzan pindho yo adane wong Islam. Neng Yaman yo adane pindho, neng Dubai yo adane pindho. Cuma neng Indonesia terkenale adane NU, ngoten mawon. Jenengan sing wis tau haji, tau umroh di Masjidil Haram adannya 2 kali. Di Masjid Nabawi adzan Jumatnya 2 kali. Wah kene tak terusne nganti jam 3 esuk. Nggih nyuwun pangapunten. Walafu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala lada asrafna fatub alayna taubatak silu kulla hawba wastur lana al-aurati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil wa kulli di mahabba au jiratin wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabin bil Mustafa Rasulina Zabi Kuli Suli Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Anil Habib Wa Alihi Wasabi Dada Tasisubi Alhamdulillahi Fil Bati Wa Tanahi. Ketika tadi tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Sony Parsono, semoga bisa menambah ilmu iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.